Kan pulau terbentang luas menghiasi negeri tercinta. Mahakarya terindah lukisan sang pencipta, itulah Indonesiaku. Elok rupawan sungguh negeriku, cantik dan subur sungguh tanahku. Hasil tanah berlimpah, lautan menghasilkan, itulah Indonesiaku. Ku kagumi tanah airku yang berlimpah dengan susu madu. Ku bersyukur atas anugerahmu tercurah bagi negeriku. Cintailah tanah negeriku dengan penuh hormat dan syukur. Nyanyikan